Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam hari ini 14 Rabiul Tsani 1442 Hijriah kita bisa diberikan taufik kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkara tauhid merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib yang harus ada pada setiap hamba. Kewajiban untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan merupakan perkara terbesar yang hamba ini diperintah untuk mewujudkannya. Dan itu pula menjadi syarat kebahagiaan dunia dan akhirat mereka dengan adanya tauhid tersebut. Rusaknya tauhid dengan tercampuri, terkotori oleh kesyirikan dengan berbagai jenisnya itu merupakan kecelakaan. Terkotorinya tauhid dengan berbagai kesyirikan dan yang sejenisnya, kekufuran, merupakan tanda kecelakaan hamba, iyadzan billah, dan menjadi sebab ia tidak memperoleh kemenangan, keberuntungan di dunia, demikian pula di akhirat. Kita mengetahui bahwa hamba ini akan selalu dan terus mendapatkan berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini. Suatu hal yang hamba itu tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar mesti akan mendapatkan yang namanya cobaan, ujian, bencana, bala, apapun status dia dalam kehidupan dunia ini. Nah, ujian bala tersebut, cobaan tadi akan menjadi rahmat baginya, akan menjadi kebaikan untuknya jika dalam menghadapi musibah dan ujian tadi dia melandasi dirinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemurnian tauhid, keikhlasannya, dan dia mewujudkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Itu sebab dia memperoleh keberuntungan di dunia, demikian pula di akhirat. Dan itu banyak sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia ini mereka menyangka mereka akan dibiarkan hidup begitu saja setelah mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah dalam kondisi mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Musibah yang didapati hamba tadi akan bisa menjadi nilai kebaikan untuknya jika dia melandasi dirinya dengan iman kepada Allah dan keikhlasan tauhidnya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim. Coba lihat, muslim. Kita mengetahui bahwa iman dan Islam, muslim dan mukmin, ini satu kata, dua kata yang kalau disebutkan salah satu mencakup yang lainnya. Artinya seorang mukmin, seorang yang benar imannya, tidaklah dia tertimpa musibah berupa rasa letih, capek, rasa sakit, kecemasan terhadap sesuatu yang mengkhawatirkan, kesedihan, berbagai gangguan, kegundagulanaan, sampai duri yang menusuk tubuhnya, tidaklah menimpa kepada muslim tadi kecuali Allah gugurkan, Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Nikmat ketika musibah itu didapati oleh hamba dan hamba itu memiliki kesempurnaan tauhid. Bahkan ketika hamba itu mau meninggalkan dunia ini, dia bisa mendapatkan manfaat dari saudaranya dengan sebab tauhidnya. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW beliau menyatakan, ma min rajulin muslimin yamut fayakumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum Allahu fihi. Tidaklah seorang muslim, coba lihat kalimat muslim, tidaklah seorang muslim meninggal lalu mensolati jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah akan berikan mereka kesempatan untuk memberikan syafaat kepada si mayit tadi. Diperkenankan doa mereka, diterima dan diijabahi apa yang mereka minta untuk si mayit tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Syaratnya yang didoakan tersebut, si mayit tadi, ahlu tauhid. Salah satu syaratnya dia harus termasuk dari ahlu tauhid, sehingga syafaat dari saudara-saudaranya fil iman bisa memberikan manfaat untuknya. Nah, nikmat apalagi yang lebih besar dari seorang hamba itu telah dijaga dan dipelihara dari siksa kubur dan siksa neraka, dan diberikan nikmat kubur dan nikmat akhirat berupa jannah. Apalagi yang lebih besar dari ini yang Allah karuniakan untuknya di akhirat? Nah, nikmat yang besar. Berarti kewajiban setiap hamba untuk benar-benar memperhatikan tauhidnya, memperhatikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kehidupan dia di dunia, seberat apapun perjalanan kehidupannya dalam mencari penghidupan dan yang lainnya, jangan sampai menyebabkan dia rela menukar imannya dengan kekufuran karena hanya sebab sebagian dari dunia, sebagian kecil dari dunia. Nasallallahu alaihi wa lakum wal afiyatu wassalam. Kita lanjutkan, kita telah memasuki bab yang ke-11, babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada nas yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-270. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Apa saja yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan, berupa nafkah, ataukah apa saja yang kalian nazarkan, berupa nazar, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah penjelasan ayat ini, bahwa terkandung dalam makna Allah mengetahuinya, yakni Allah mengetahui apa yang diamalkan itu, dan Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna terhadap orang yang mengamalkan. Meskipun mungkin di dunia tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, Maha mengetahui perkara gaib. Apa saja yang ada pada hamba Allah tahu, dan Allah akan balas apa yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan amalan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, qala syekhul Islam, berkata syekhul Islam rahimahullah, wa amma nadrun li ghairillah kan nadri lil asnami wasyamsi wal qamar wal qubur wa nahwi dhalik fa huwa bimanzilati an yahlifa bi ghairillah min al makhluqat. Apa saja yang wa amma manudhira, apa saja yang dinazarkan untuk selain Allah, seperti nazar yang dipersembahkan untuk berhala, matahari ataukah bulan, dan kuburan, dan yang lainnya, itu sama kedudukannya seperti bersumpah dengan selain Allah dari makhluk ini. Wal halifu bil makhluk la wafa alaihi wa la kaffar. Dan bersumpah dengan nama makhluk maka tidak ditunaikan dan tidak ada kafarah, karena itu kesyirikan. Wa kadzalika nadziru lil makhluqat. Maka demikian pula orang yang bernazar untuk makhluk, nazar ibadah, dan dia peruntukkan untuk makhluk, fa inna kilahuma syirkun, keduanya merupakan kesyirikan. Wasyirku laisa lahu hurmatun, kesyirikan tidak ada kehormatan baginya. Bal alaihi an yastaghfirullah min hadza, bahkan menjadi kewajiban baginya untuk beristighfar kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, kalau dia pernah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengucapkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa billati wal uzza falyakul la ilaha illallah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bertobat kepada Allah dan mengucapkan kalimat tauhid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa qala fi man nadra lil qubur wa nahwiha duhnan litunawwara bihi, beliau mengatakan tentang orang yang bernazar untuk kuburan dan yang semisalnya untuk diberikan minyak penerangan agar supaya bisa terang, nyala lampunya. Kalau dulu lampu itu kan dengan ada minyak, nah sehingga apinya bisa menyala. Nah ya, ya kalau zaman kita untuk membuat cahaya ya mungkin listrik lah. Nah, dia mau beli pulsa listrik biar listriknya nyala, biar terang benderang tempat kuburan tersebut yang diagungkan tadi. Wa yaqul, dan dia mengatakan, innaha taqbalun nadra kama yaquluhu ba'dudh-dhalin, lalu dia mengatakan sesungguhnya kuburan-kuburan ini menerima nadar, mereka menerima nadar seperti yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang tersesat. Maksudnya menerima nadar itu, kalau engkau punya sesuatu permintaan, bernadarlah ke kuburan-kuburan ini, niscaya permintaanmu akan dikabulkan dengan nadar tadi. Ya. Nah, nanti akan disebutkan di akhir beberapa contoh yang beliau sebutkan, ya. Seperti misalnya apa saja, dia mau sembuh dari sakit atau dia mau usahanya sukses, dagangannya berhasil, ya. Nah, lalu dia bernadar di situ. Nanti ya, fulan yang meninggal, kalau saya sudah sukses, kalau saya berhasil terpilih, kalau saya berhasil bisnis saya, maka saya akan berikan ke kamu begini, begini, begini. Entah apa, saya akan terangi tempat ini, misalkan saya akan bangun kubah yang besar di atas kuburmu, saya akan membuat megah kuburmu ini, atau apa saja dari nazar-nazar. Nah, ya, dan yang semisal itu. Ah, dia mengatakan kubur ini menerima nazar, itu yang dimaksud. Menerima nazar sehingga permintaannya bisa dikabulkan. Boleh dan bagus bernazar di kuburan tadi. Maka bisnisnya akan lancar, dia akan sembuh, dia akan dapat apa saja. Ada orang yang mau cari jodoh ke kubur misalkan, naudzubillah. Ini semua bentuk-bentuk yang terlarang. Kata beliau, wa hadzan nadzru ma'siyatun biittifaqil muslimin. Nazar ini itu maksiat sepakat kaum muslim, seluruh kaum muslimin, seluruh ulama. La yajuzu al-wafa'u bihi, tidak boleh ditunaikan. Nah, wa kadzalika idza nadzara malan lisadana aw al-mujawirin al-aakifin bi tilka al-buq'ah fa inna fihim shabahan min as-sadanati allati kanat 'inda al-lati wal 'uzza, dan tidak boleh ditunaikan. Demikian pula nazar, apabila dia bernazar harta untuk sadanahnya, untuk juru kuncinya, wal mujawirin, dan orang-orang yang tinggal di situ, orang-orang yang mungkin kalau bahasa kita para pelayannya, ya, para pembantu-pembantu kuburan tadi, ya, mereka yang menceritakan berbagai kisah-kisah tentang yang meninggal, ya. Nah, mereka yang memberikan penerangan di kubur tadi dan terus seperti itu, ya, semacam pemandunya, ya, kalau itu wisata pemandu. Wah, ini kuburan punya pemandu, ya, ini yang dimaksud sadana wal mujawirin. Al-akifina bitilkal buqah, mereka orang-orang yang beritikaf di tempat itu. Sesungguhnya pada mereka ada penyerupaan terhadap juru kunci, para pelayan yang melayani Lata dan Uzza di zaman jahiliyah dahulu. Wa manat yakuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Begitu. Nah, karena mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ketika ada orang datang ke situ, mereka akan bersedekah, melemparkan uang atau berikan uang atau berikan harta, ya. Nah, katakanlah kayak semacam uang muka dari nazar mereka agar dikabulkan. Nah, yang mengambilnya ya juru kunci tadi, para pelayan-pelayan kuburan tadi. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan itu, mengeruk keuntungan, mengambil harta manusia dan memakannya dengan cara yang batil, padahal Allah telah mengharamkan. Wala ta'kulu amwalan nasi bil batil, jangan kalian memakan harta manusia secara batil. Dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, ya, akan menceritakan berbagai kelebihan-kelebihan si mayit, akan menceritakan beberapa ataukah banyak orang-orang yang telah berhasil ketika bernazar ke tempat itu. Bahkan mungkin akan ditambahi, dibumbui kecelakaan bagi mereka orang-orang yang tidak melakukannya, ya. Nah, baik kecelakaan diri atau kecelakaan usahanya atau apa saja dari berbagai musibah. Na'udzubillah. Nah, sehingga menakut-nakuti orang, sehingga akan semakin meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukan itu benar, dan meninggalkannya sebuah dosa, sebuah kesalahan. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ditampakkan sebagai sebuah ibadah yang mulia. Wal mujawiruna hunaka fihim syabahun minal ladzina qala fihimul khalil alaihi salatu wasalam, dan orang-orang yang mujawarah, ya, yang bertetangga, maksudnya yang tinggal di situ, lingkungan situ, yang memanfaatkan kesempatan itu, mereka padanya terdapat penyerupaan terhadap orang-orang yang telah dikatakan oleh Khalilur Rahman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau mengatakan kepada kaumnya apa yang Allah firmankan, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun, berhala-berhala apa ini yang kalian beritikaf untuknya? Berhala ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mencegah sebuah kemudaratan. Kenapa kalian beritikaf di sisinya dengan mempersembahkan ibadah itu untuknya? Nah, pertanyaan pengingkaran menunjukkan bahwa di zaman dahulu memang telah ada orang-orang yang beritikaf di sisi berhala, di sisi sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-52. Walladzina ijtaza bihim Musa alaihi salatu wassalam wa qaumuhu. Demikian pula pada mereka terdapat penyerupaan terhadap kepada atau penyerupaan terhadap orang-orang yang dilewati oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya, ya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, lalu mereka melewati laut yang terbelah, nah, sebagai tanda kekuasaan dari Allah, sampai kemudian di seberang dalam kondisi Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar dalam perjalanan dan berada di tengah-tengah lautan tersebut yang terbelah tadi. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam untuk kembali memukulkan tongkatnya. Laut yang terbelah itu kemudian menutup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama kaumnya itu baru saja menyaksikan tanda kekuasaan Allah yang besar. Mereka lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Nah, secara langsung, bukan cerita, bukan berita, tetapi langsung. Harusnya semakin kokoh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ya, lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan burung-burung yang telah dipotong-potong, lalu kemudian disebar di berbagai tempat, di gunung, puncak gunung, lalu dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian burung itu datang ya'tika sa'iyah, dalam kondisi terbang yang menunjukkan Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, ya, itu seluruh demikian pula permintaan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan tujuan litatma'inna qalbi, agar kemudian kalbu itu menjadi tenang, semakin yakin dan percaya. Sebelumnya telah yakin dan percaya, artinya semakin kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyaksikan tanda-tanda kebesarannya secara langsung. Harusnya melihat dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah itu akan semakin besar iman seseorang kepada Allah. Tetapi subhanallah, coba lihat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, qala ta'ala, Allah berfirman, wajawazna bi bani israila al bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Surat Al-A'raf ayat 138. Dan kami lewatkan Bani Israel lautan. Kami melewatkan mereka dari lautan tersebut. Lalu sudah selamat ini. Lalu kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang beritikaf pada berhala mereka. Melewati kaum yang memiliki berhala tempat iktikaf. Subhanallah, coba lihat permintaan Bani Israel ini. Mereka meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, jadikanlah, buatkanlah untuk kami sesembahan seperti mereka ini punya sesembahan yang bisa dijadikan tempat iktikaf berhala. Marah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Baru saja mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, lah mereka minta kesyirikan. Mereka minta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Marah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini umat yang bodoh. Nah, harusnya tambah yakin, tambah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. kok malah meminta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, khani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, hendaknya hal itu semakin menguatkan imannya kepada Allah dan mengokohkannya. Nah, yang menjadi syahid bahwa mereka melewati suatu kaum yang memiliki berhala, yang mereka biasa i'tikaf, mereka biasa tinggal sekitar situ, berdiam diri, media atau berdiam diri di situ i'tikaf. Makanya kata beliau Syekhul Islam rahimahullah, mereka orang-orang yang beri'tikaf di kuburan tadi, para pelayan, juru kunci yang melayani kuburan tadi, lalu kemudian memberikan panduan sebagai pemandu bagi orang-orang yang mendatangi kuburan tadi untuk bernazar dan yang lainnya, mereka itu sama memiliki keserupaan dengan orang-orang yang beriktikaf di sisi berhala ini. Nah, فَالنَّذْرُ لِأُولَٰئِكَ السَّدَنَ وَالْمُجَاوِرِينَ فِي هَذِهِ الْبِقَاعِ نَذْرٌ مَعْصِيَةٌ. Maka nazar untuk mereka, para juru kunci, para pelayan-pelayan di tempat-tempat ini merupakan nazar maksiat. وَفِيهِ شِبْهٌ مِنَ النَّذْرِ لِسَنَدَةِ السُّلْبَانِ وَالْمُجَاوِرِينَ عِنْدَهَا. Maka padanya terdapat penyerupaan berupa dari nazar kepada para pelayan-pelayan sulban, para pelayan-pelayan salib, wal mujawirin, dan orang-orang yang melayani yang tinggal di situ, ya, awilisadanatil abdad allati fil hindi wal mujawirina indaha. Demikian pula para pelayan-pelayan berhala al-abdad yang ada di India, ya, yang ada di India, yakni para pelayan berhala mereka itu, ya, dan orang-orang yang melayani atau tinggal untuk memandu atau melayaninya, sama, ada penyerupaan terkait dengannya. Nah, hanya saja bedanya mereka ini menisbahkan kepada Islam sebagai seorang Muslim, tetapi melakukan perkara kesyirikan seperti mirip dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Nah, dari sini menunjukkan pentingnya, ya, pentingnya kaum muslimin membekali diri-diri mereka, pentingnya kita semua membekali diri-diri kita dengan ilmu, ya, dengan bimbingan syariat, agar kemudian ini sebagai bekal, ini sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dalam kehidupan dunia ini. Ilmu, amal saleh, kesungguhan dalam menuntut ilmu, itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, penyelamatan kepada seorang hamba dari berbagai macam musibah dan bala, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam hal-hal yang terkadang mendatangi seorang hamba. Qala rahimallahu wa qala al-Azra'i fi syarh al-Minhaj wa amma an-nazru lil masyahid allati ala qabri wali aw syaikh aw ala ismi man hallaha min al-awliya aw taraddada fi tilka al-buq'ati min al-awliya'i was-salihin fa in qasada an-naziru bidzalika wa huwa al-ghalibu aw al-waqi'u min qusudil 'ammati تنظيم البقعة أو المشاهي أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. Adapun nazar, bernazar untuk masyahid, bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang dibangun, monumen atau yang semisalnya, yang dibangun di atas kubur wali ataukah kubur seorang syekh ataukah di atas, ya, di atas namakan nama orang yang dulu menempatinya, tinggal di situ atau pernah ada di situ dari kalangan para wali, atau biasa bolak-balik ke tempat tersebut dari kalangan para wali atau orang-orang saleh. Apabila si penazar memaksudkan dengan hal itu, dan itu mayoritasnya atau kenyataan yang terjadi dari tujuan dan maksud masyarakat secara umum, apabila dia memaksudkan mengagungkan tempat tersebut atau masyhad, ya, monumen tersebut atau zawiyah, zawiyah ya ini tempat ibadah kecil, ya, nah, atau mengagungkan orang yang dikuburkan di tempat itu atau yang dinisbahkan tempat itu kepadanya, ya, dinamakan monumen atau tempat itu dengan nama dia, atau dibangun atas namanya, maka nazar ini batil, tidak terlaksana. Fa inna mu'taqadahum anna li hadhil amakin khususiyat, karena keyakinan mereka bahwa tempat-tempat itu memiliki kekhususan-kekhususan, yakni bisa menerima nazar, bisa dikabulkan apa yang dia nazarkan. Kalau nazar itu nazar muallak, yang ada syaratnya. Kalau saya sembuh, kalau saya berhasil, kalau saya dapat jodoh misalkan, atau saya dapat ini, dapat itu, maka saya akan bernazar begini dan begitu. Nah, mereka meyakini itu bisa menerima nazar dan dikabulkan apa yang dia minta. Wa yarawna anna mimma yudfa biha al-bala wa yustajlabu biha an-na'ma wa yustashfa bin nadri laha min al-adwa. Dan mereka memandang, mereka meyakini bahwa itu termasuk perkara yang ditolak berbagai bala dengannya, yang bisa mendatangkan berbagai nikmat, harapan, dan bisa disembuhkan berbagai penyakit dengan nazar tersebut. Hatta innahum yanzuruna li ba'dil ahjar lamma qila innahu istanada ilaiha 'abdun salih. Sampai-sampai mereka ini pun bernazar, memperuntukkan nazar kepada sebagian bebatuan, ya, tatkala ada orang-orang yang mengatakan yang konon katanya bebatuan atau tempat tersebut itu pernah seorang hamba soleh bersandar di situ, cuma bersandar di situ, lalu kemudian mereka memujanya, mereka mengagungkannya, mereka memuliakannya. Subhanallah, coba lihat, mereka sangat tergantung, sangat menggantungkan diri kepada orang-orang soleh tersebut. Nah, kuburnya atau tempat tinggalnya atau tempat yang sering dikunjunginya atau bahkan tempat yang pernah dia berdiam di situ, singgah di situ walaupun sebentar, itu semua diagungkan. Nah, dengan keyakinan bahwa tempat-tempat tersebut yang didatangi atau tempat yang pernah disinggahi oleh orang soleh tersebut diberkahi, nah, bisa dikabulkan berbagai permintaan di situ. Na'udzubillah, kesyirikan. Lihat bagaimana kesyirikan itu membutakan mata manusia. Nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta perlindungan. Wa yanzuruna li ba'dil qubur as-suraja was-shumu'a, dan mereka bernazar untuk sebagian kuburan-kuburan itu lampu-lampu pelita dan lilinnya, wazait, demikian pula minyaknya, minyak penerangannya. Wa yaqulun al-qabrul fulani awil makan al-fulani yaqbalun nadra, dan mereka mengatakan kubur fulan ini atau tempat ini itu menerima nazar. Ya'nuna bidzalik annahu yasulu bihil ghadhal ma'mul, yang mereka maksudkan bahwa tempat itu bisa menyebabkan terwujudnya harapan yang diinginkan. Nah, permintaan yang dipanjatkan itu bisa terkabul di situ. Itu makna yaqbalun nuzur. Tempat itu menerima nazar. Nah, maksudnya tempat itu bisa menjadikan permintaan itu dikabulkan, usahanya bisa sukses dan semisalnya. Na'udzubillah min syifa'i maridin au qudumi ghaib au salamati malin au ghairi wa ghairi dhalika min anwa'in nadril mujawazat. Apakah berupa sembuhnya orang yang sakit, datangnya orang yang gaib, selamatnya harta, dan yang lainnya dari berbagai nazar-nazar yang ada balasannya, nazar muqayyad. Fahada nazru ala hadal wajhi batilun la syakkafi. Nazar dengan bentuk ini batil, tidak ada keraguan padanya. Bal nadru zait wa syam'i wa nahwihima lil kuburi batilun mutlaqan. Bahkan nadar menadarkan minyak atau lilin atau yang semisalnya untuk kuburan tersebut, itu batil secara mutlak. Wa min dhalik nadru syumu'il kathiratil azima wa ghiriha liqabdil khalili alaih salatu wassalam wa liqabdil ghairi minal anbiya'i wal awliya. Dan termasuk ini pula menadarkan lilin yang banyak lagi besar atau yang lainnya untuk kuburan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam atau kuburan yang lainnya dari kalangan para nabi dan para wali. Fa inna nadhira la yaqsidu bidzalika illa al-iqada 'ala al-qabri tabarukan wa ta'dhiman dhannan anna dzalika qurbatun. Karena orang yang bernazar tidak memaksudkan hal yang demikian kecuali agar kemudian bisa menyala atau terang kuburan tersebut dalam rangka untuk bertabaruk dan mengagungkan, karena dia menyangka itu merupakan bentuk taqarrub ilallah. Fahada mimma la raiba fi butlanihi, maka ini termasuk hal yang tidak diragukan lagi batilnya. Wal iqadul madhkur muharram, dan menyalakan ya pelita atau lampu yang disebutkan tadi itu diharamkan, yakni menunaikan nazarnya itu diharamkan. Sawa'un intafa'a bi hunaka muntafi'un amla, sama saja ada yang bisa mengambil manfaat dengan nyalanya lilin atau pelita tadi atau tidak, diharamkan. Yakni kalau nazarnya nazar maksiat, nazar kesyirikan, tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dijalankan apa yang telah dinadarkan. Di pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini. Kesimpulannya bahwa nazar itu merupakan bentuk ibadah. Karena nazar itu merupakan bentuk ibadah, ya, maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah merupakan maksiat, merupakan kesyirikan. Seperti seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, merupakan kesyirikan. Apa yang dinazarkan tidak boleh dijalankan, tidak boleh ditunaikan. Nah, dan beliau menyebutkan tidak ada kafarah pada nazar kesyirikan. Nah, karena tidak ada kehormatan pada nazar kesyirikan tersebut. Yang wajib bagi orang yang telah bernazar dengan nazar tersebut, maka wajib untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui ataukah menguatkan tauhidnya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk memelihara iman dan memelihara tauhid dan mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.